Petrus Yor Yohanes de Ror Sirbati Yahudi narewait Irlian maut tunare. Joat Petrus Yor Yohanes malma taratu narori ribun desi krebonyo. Iria maba klentir ge yor hula sogwe. Ror irmia jaga hula sogwe seigene wait uskwe khatuge. Tabal ir Yahudi manusia lui saduki ge. Mama rait diruge tides. Iria saruki naremu mune lemarto hago mama trianar mori huruk. Lema de irmianait Petrus Yor Yohanes desikri. Geyer tideruge rabritati iri reohe. Yesus ke miat ode mir huruk de. Lema de ir desikri kumak Petrus Yor Yohanes. Maral sirei semit mit kekra lagi. Kali sewah de. Maramin tides maragitam sarin ge. Klala tirmia to molutun ir jeru desra britanare kirmia ribu nartohak. Lemader tabal irmia muna mama toak Yesus kene mawa manyire bonyo ariarit kena giai ribun ge ena simsir. Lemadem sarin bonyo usuk katu totohagare ror irmia netul tiria Yahudi nare artabal irmia hesnura totnetak musagi neger mama rawa oksirti Yerusalem. Maruguntun. Tirmia huttun desikre dum sirne hanas nege uswe khatulan lahok tirmia ba klentirge yor hula sogwe. Yor Kayafas, ode Yohanes, ode Alexander, tabar hanas hatnima salik dagun. Giot rohok sirbonyo, irje sikre raso maror Petrus Yor Yohanes bai wen rohok sir tides. Lema de ir jesi krere na Petrus Yor Yohanes marbohe. Hei, haret kabine mi nal mamia la irmia blukut des miare sinede. Ode sini nal haret des tienede. Giwat desi gedaguno hula sogwe memian gek benua Petrus. Lema de hialas ir jesi krere ma biohe. Usukatu toto hago irmianit lultu Yehudie. Senwem bihiaram. Kali arme ala irasketi irmia blukut ne. Odem bima mio harit manoskia beimane irnye rasine. Lema denje amagure ode iri Israel ne kremumu musti moh mio he. Irma bluguk nege bisa maim dirma siarae. Kali Yesus Kristus irnya saretke ine iala ima erasine. Yesus nege ine sedwes mi bagwiti tulmas anual wige. Ma imatnye. Keske de hula segoyala ima miorif de. Ode kiali Yesus kemane kita plan gek tianuk mak biohe. Hatnege lema mial maam siadiri sey. Den bisak babo. Keske de hatnege hat mamun muna gene. Makte yo Petrus tianuk huruk de biohe. Denje lema giga sal salik. Delen la Yesus kemiesan bo. Ma bisa ma yaori hitmea anat morih nini nam. Kali tilait ke ahanege lemagi gair sialik ma hula suge yala ima yaori hirge. Delenla Yesus kemiesan bo. Lema de maut tunde sikre hreran tiratus Petrus Yor Yohanes tirares ma ratan koljes. Kali reo deruge lemaras kol. Odir miaut tunde sikre nen moh reo deruge gyala mor laut mar toha Yesus ke. Keske de irmia hut tunde sikre, lema bisa mahralas Petrus Yor Yohanes. Kali ratosa irmia blukut desmia era saide. Mamal mata imdiri yor deru geti des. Lema de irje sikre rala marahes mamak tunne, marteno wait nyetakke. Lema de raso Yesus kewasin nyasu deru des, ror irmia blukut desmia arbeti gemluskie. Odera betik bonyo. Irmia utun deskre itte tianuk titmar bohe. Musti motala irjeru negolja. Kali iribun mamin Yerusalem nekle hreohe. Irjeru nerala nyato smasa sial gigema des. Oren amrala des. Itnegele mabi samat tulyelik. Keske de magetek tela negek bietik tiribun ge. Lema mutata ut irjeru des. Malema bi samartanu Yesus tanam des tirgit dagun. Denjerab Yesus kelasin nyaso deru desmiar sugar huruk. Oder tuni karet ket sir, marbuet asir der bohe. Ketem chanu Yesus ket iri rei. Oder ketem yala nige me mia jari iri redagun. Keske Petrus yor Johannes rala sir marbohe. Miesa nam rega no nam saim lati hula so guede. Aram tio hawasim haret ke, taram tio hula so ge wasi haret ke de. Aram nyegelema bisa ma aram imresa tantanuk ke, tinam arami ato sare, ode nam arami tomolunare. Makte yo irmya utun desikri, lemaratut ksala marugu nirjeru des. Denjir desikri rataut maljagawa Yesus kuasin nyasu deru des. Oder lura deru gemarba, kali ribun desikri mumur leru hula sobewani ge, kyalik telamari tides. Ode ribun gehreo, hula soge miesan bisa manyoha irmia blugut desmei rasi. Kali blugut gyalag yusradur tige, mawasi enge hea natak bilak de. Irmia toa Yesus keraten ma hula soge yalgia usir. Ode giwat irmia hutun desikrer lura Petrus yor Yohanes maraba bonyo. Deruger bati rait liatare, negi irmia toa Yesus ke. Ode nam ribun na irmia ba klen tirge yor hula sogwe nege wat usuk katu nare. Ror irmianet lultu Yahudi nare ratanuk ti Petrus Yohanes des. Deruge rahes ti liatare. Ode giwat liatare rato molu tunde sikre bonyo. Rak tem tema retral sasamge mar sambayan ti hula sogwe golnye. Ho amamlano! Hoine mu alala ito lasmero tasinei. Ktiabal namma minti krala nekre mu mudagun. Hode mal meme amgo tiwasi mwagari ya Raja Daud. Arep no matru mamdes matia nukma biohe. Gyan mwani iria lema Yahudi narerga yernede. Hode gyan mwani iria Yahudi narer rekmerala nam lema magamo narenede. Raja mamin nuskek temne, roru sukatu salik rawa huksir. Marasosan sirmar sorwitie butula sogwe, yori iria isu sumai iga raja ore ya ori hirgeni. O hula sogo, tunda utita nuknekrem lai, makditi dei. Kali Raja Herodes Antipas, yor gubernur Pontius Pilatus, Rawa huksira rori iria lema Yahudi nare, tabal iria Israel are, tinus Yerusalem ne. Lema derak tente marrek mar soru Yesus ke. Hinege wasim magariage, mar tabahunwai. Hinege nel nyeljai, horem susuide, maiga raja ori ya ori hirgi. Keske rektela nege kliti, Kali yo inega heit lulson tue nukma anak diti mumu maktio hamal gya umgue ore mubuge. Oh hula sogo. Senwegem tomo luirnye kreti tunrata nukma rata utaram nyegolnye. Haram iten ma mal gya uasi muat aram nye ararala mikrala nare. Mabisa maram ires mamiabrita tunamure. Haram iten ma malam al jaum gue maram. Ma bisa maram nyo hairi kluru gare ma erasir. Hore bisa maram yala nyatos manos yo negre. Hore ktela masal sial gia redagun. Kiali Yesus awasi mwagari adesige anige. Inege nel nyeliai. Ir jesikrar sambayan maktebo nyo wenatrok sirtige gel roha. Mahula sogwe memangek bienwa sirmumu. Ode gyala gyos des rak tem tema rares marabrita hula sogwe tuna nare. Irmia toa Yesus nekre retral sasamge. Lema de irmia toa Yesus ke mumune retral sasamge. Ma lema giga iria matanu gohe nam say wasik des gok mesan wasik bo. Keske der regan golnye. Nam say wasik Desyo galma tak tem ituet mumu. Ode hula soge alamal gyauget Yesus kewasin nyaso desikre. Male maram resma rabil tabrita itie but Yesus keti imatode imor hurukne. Ode eraslan manos chula sogek bienwa irmia toha Yesus kemumu. Ode le manange itak tiol tisirelik. Kal irmia ga wait lasmer ose jesikre. Seurera ito argeta wait lasmer ose jesikre. Makke sinare retmia ralti Yesus kwasi nyasoare. Lemade nyaso desikre ral nam desikre kesinare. Marasa garti irire ratsam makcoha nam matol tisirare. Koladene Yusuf dagun. Mayosia nuske katu sipruski. Nege geta wasi lasmerge tebigan. Ode tia kesige mayalti Yesus kwasi nyasoare. Yusuf nege levi tesno natui. Magiala mo Yesus kwasi nyasoare hralya negeti Barnabas. Buan geo. Iria malgiau irgelarage.